ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu istiqamah atau komitmen melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-86. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah, kita sudah membacakan 4 rukun salat. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, yang ketiga adalah qiraatul fatihah, dan yang keempat, ini yang terakhir kita baca, adalah al-qiyam, yaitu berdiri. Kita belum selesai membaca poin ini, yaitu poin yang keempat ya, berdiri sebagai rukun di dalam salat. Di sini beliau berkata, wa yuqrahu an yakuma ala rajulin ala rijlin wahidatin. Dimakruhkan bagi orang yang salat berdiri di atas satu kaki. Ini main-main. Bagaimana Anda salat dengan mengangkat salah satu kaki Anda? Ya, itu makruh hukumnya. Seseorang yang salat berdiri di atas satu kakinya. Tetapi yang benar adalah berdiri di atas dua kakinya. Lalu selanjutnya kata beliau, wa an yalsiqa qadamaihi. An yalsiqa qadamaihi. Begitupun dimakruhkan seorang yang salat menempelkan kedua kakinya seperti ini. Jadi kaki kanan dan kaki kiri tidak dirapatkan, tetapi direnggangkan. Ya, bukan dirapatkan. Lalu bagaimana kalau ada orang yang salat dengan merapatkan kedua kaki? Kata beliau, yukrah. Itu adalah perbuatan yang dimakruhkan, dibenci. Wa an yuqaddima ihdahuma 'alal ukhra. Begitupun di antara perkara yang dibenci adalah mengedepankan salah satu kaki dibandingkan yang lain. Misalnya kaki depan di belakang, kaki kiri di kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang. Ini tidak diperbolehkan. Jadi tiga bentuk berdiri yang barusan kita bacakan adalah makruh hukumnya. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika mengomentari poin ini, beliau berkata, لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَافِي الْخُشُوعِ. Karena hal-hal tersebut menafikan kekhusyuan. Berdiri di atas satu kaki. Ini mau sholat atau mau main-main? Lalu menempelkan kedua kaki. Kanan-kiri ditempel. ya. Dan yang ketiga adalah memajukan salah satu kaki dibandingkan kaki yang lain. Kaki kanan di depan misalnya, kaki kiri di belakang. Seperti orang sedang ancang-ancang untuk lari. Nah, ini yang begini dimakruhkan. Ya, tidak diperbolehkan. Kemudian muallif rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah merahmatinya, berkata, "Wa tatwilul qiyami afdalu min tatwilis sujudi warruku." Memperpanjang berdiri itu lebih utama dibandingkan memperpanjang sujud dan ruku. Jadi kalau kita ingin memperpanjang bagian dari sholat yang kita kerjakan, yang paling utama adalah memperpanjang berdiri. Itu yang paling bagus. Ya, memperpanjang berdiri itu lebih utama daripada kita memperpanjang ruku ataupun memperpanjang sujud. Bukan juga artinya kita asal-asalan ruku dan sujud, tidak. Karena ada riwayat yang sahih mengatakan bahwasanya ruku dan rukunya Nabi itu seperti berdirinya, lamanya ruku Nabi seperti berdirinya. Begitupun lamanya sujud Nabi seperti berdirinya. Artinya tidak dipahami ketika yang paling bagus adalah kita memperpanjang berdiri, tidak dipahami artinya kita mempersingkat ruku dan sujud, tidak. Kalau memungkinkan untuk memperpanjang ruku dan sujud, itu pun adalah satu hal yang bagus, ya. Satu hal yang bagus. Mengomentari poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, hal ini yaitu memperpanjang berdiri lebih utama daripada ruku dan sujud, ya, memperpanjang berdiri lebih utama daripada memperpanjang ruku dan sujud adalah berdasarkan hadis dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu salati tulul qunuti. Salat yang paling utama adalah yang panjang kunutnya. Salat yang paling utama adalah yang paling panjang kunutnya. Ketika mengomentari hadis ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim berkata, Al-Muradu bil-kunuti huna al-qiyamu bittifaqil ulama fima alimtu. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, yang dimaksud dengan kunut di dalam hadis ini adalah berdiri. Dan hal ini berdasarkan kesepakatan ulama sebatas yang aku ketahui. Artinya Imam An-Nawawi menafsirkan kata al-kunut dalam hadis ini berdasarkan pendapat para ulama, artinya adalah berdiri. Maka kalau kita artikan afdolus solati, sebaik-baik solat adalah tulul kunuti, yang paling lama berdirinya. Sebaik-baik solat adalah yang paling lama berdirinya. Kemudian Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa yubahun naflu qa'idan wa muttaji'an ma'al qudrati 'alal qiyam. Diperbolehkan melaksanakan salat sunnah dengan cara duduk atau dengan cara berbaring. Diperbolehkan melaksanakan salat sunnah dengan cara duduk atau dengan cara berbaring. Ma'al qudrati 'alal qiyam. Walaupun seseorang sebenarnya masih sanggup untuk berdiri. Berbeda dengan salat wajib. Salat wajib bagi siapa yang sanggup untuk berdiri, maka berdiri adalah rukun di dalam salat yang wajib. Tetapi di dalam salat yang sunnah, salat-salat yang nawafil, diperbolehkan seseorang untuk melaksanakannya dengan duduk, walaupun dia masih sanggup berdiri. Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan dalil terkait dengan permasalahan ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Imran ibni Husainin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an salatir rajuli wa huwa qa'idun. Kata Imran radhiyallahu ta'ala an, aku pernah bertanya kepada Nabi tentang hukum salat seseorang yang duduk, ya, tentang hukum seseorang yang salat duduk. Salat di sini maksudnya salat sunnah. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man salla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang salat dengan cara berdiri, maka itu lebih utama. Man salla qa'iman fahuwa afdal. Barang siapa yang salat dengan cara berdiri, maka itu adalah afdal, itu yang utama, itu yang bagus. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Wa man shalla qa'idan falahu nisful ajril qa'im. Tetapi barang siapa yang salat dengan cara duduk, dia salatnya duduk, maka dia mendapatkan setengah pahala orang yang salat berdiri. Dia mendapatkan setengah dari pahala orang yang salat berdiri. Wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'id. Dan barang siapa yang salat dalam kondisi berbaring seperti orang yang tidur, maka dia mendapatkan setengah dari pahala orang yang salat sambil duduk. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi diperbolehkan, ini penting pemirsa Niaga TV, diperbolehkan seorang muslim melaksanakan salat sunnah duduk walaupun dia sanggup berdiri berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kita sudah menyelesaikan pembacaan rukun yang keempat, yaitu al-qiyam. Kita akan memasuki rukun salat yang kelima dan yang keenam. Di sini beliau berkata, ar-ruku wat-tuma'ninatu fihi. Ar-ruku wat-tuma'ninatu fihi. Ruku dan tuma'ninah di dalam melaksanakannya. Ini pun bagian dari rukun salat. Dimulai dengan niat, lalu takbiratul ihram, qiraatul fatihah, al-qiyam ma'al qudrah, berdiri kalau dia mampu, ya. Yang kelima dan yang keenam adalah ar-ruku'u wat-tuma'ninatu fihi. Ruku dan tuma'ninah di dalam ruku. Ini dua rukun, ya. Rukun yang kelima adalah ar-ruku dan rukun yang keenam adalah at-tuma'ninatu fihi. Dan tuma'ninah, tenang di dalam melaksanakan ruku. Ketika mengomentari poin yang baru ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, wadalilu fardiyatihi. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa ruku adalah rukun, kata beliau, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ruku dan sujudlah kalian. Ruku dan sujudlah kalian. Begitupun di antara dalil adalah hadis-hadis, baik berupa ucapan Nabi ataupun berupa perbuatan Nabi, yang semuanya menunjukkan bahwa beliau ruku dan memerintahkan untuk ruku. Misalnya Nabi bersabda dalam hadis yang kita baca pertama kali ketika kita membahas tentang sifat sholat, ya, yaitu hadis tentang orang yang diperintahkan untuk mengulang sholat sampai 3 kali, lalu dia di setelah 3 kali dia mengulang, dia berkata, la aqdir ahsan min hadha ya Rasulullah, aku tidak bisa lebih bagus dari ini, fa'allimni, ajarkanlah aku. Maka Nabi bersabda, summarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian ruku'lah engkau sehingga engkau tuma'ninah dalam ruku'mu. Begitupun diantara dalil masalah ruku' ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya anna rajulan atau anna rijalan atau Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, ada sekelompok laki-laki yang mendatangi sahabat yang bernama Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Waqadim tarau fil mimbari mimma uduhu, dan sekelompok laki-laki ini terlibat perdebatan, perselisihan tentang mimbar Nabi itu dari kayu apa sebenarnya. Mimbar Nabi dari kayu apa? Fasa'aluhu an dzalik, maka mereka mendatangi Sa'ad ibni Sahal ibni Sa'ad As-Sa'idi untuk bertanya permasalahan tersebut. Maka Sahal ibni Sa'ad berkata, wallahi inni la'arib mimma huwa, aku tahu itu dari kayu apa dibuat. Walaqad ra'aituhu awwala yaumin wudi'a, bahkan aku melihat itu hari pertama mimbar itu diletakkan, aku lihat, kata Sahal ibni Sa'ad. Wa awwalu yaumin jalasa alaihi Rasulullah, dan aku pun melihat hari pertama di mana mimbar itu dipakai oleh Nabi. Satu ketika Rasul mengutus seseorang kepada seorang wanita, kata Sahal ibn Sa'ad, yaitu seorang wanita dari kaum Ansor. Apa pesan Nabi kepada wanita tersebut? Muri gula maka an najjara an ya'mala li a'wadan ajlisu alaihinna idha kallamtu an-nasa. Rasulullah berpesan kepada wanita itu agar anaknya yang tukang kayu itu membuatkan mimbar yang akan dipakai oleh Nabi ketika berbicara dengan manusia. Fa'amaratuhu fa'amilaha min tarfa'il ghabah. Maka wanita tersebut memerintahkan anaknya yang seorang tukang kayu untuk membuatkan mimbar. Dan anak itu pun mengerjakannya dengan bahan jenis kayu dari hutan. Summa ja'a biha, kemudian dia datang dengan mimbar tersebut. Fa arsaltu ila Rasulillah, maka aku kirim mimbar itu kepada Rasulullah. Fa amara biha fa wada'tuha huna, maka Nabi memerintahkan agar diletakkan di salah satu tempat. Summa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'alaiha, dan aku pernah melihat Nabi salat di atas mimbar. Bagaimana ini salat di atas mimbar? Pemirsa Niaga TV bisa membayangkan bagaimana mimbarnya Nabi? Ya. Tentunya mimbarnya Nabi itu ya anak tangga, dia sepuh anak tangga, 3 anak tangga. Ya, artinya bagian depannya terbuka. Kalau mimbar yang tradisi kita di Indonesia kan mimbar seperti apa namanya? Ada tamengnya di depan. Kalau mimbar Nabi hanya tangga saja, 3 buah tangga. Yang kita lihat ada di Masjid Nabawi ya, antara rumah Aisyah dengan mimbar itu raudhah. Kita perhatikan bagaimana bentuk mimbarnya. Seperti itu kurang lebih bentuknya. Mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka satu ketika beliau sholat di atas mimbar. Kabbara wa huwa 'alaiha. Nabi takbiratul ihram di atas mimbar. Dan Nabi ruku di atas mimbar. Ruku di atas mimbar. Kemudian beliau turun sambil mundur. Turun mundur, Nabi mundur, qahqari. Fasajada fi aslil mimbar, thumma ada. Kemudian Nabi sujud di bawah mimbar. Ya, di bagian bawahnya beliau sujud. Kemudian beliau kembali naik ke atas mimbar. Ini dalam kondisi sholat. Falamma faragha aqbala 'alan nas faqal. Tatkala Nabi selesai sholat di atas mimbar, ketika sujud beliau turun, maka beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innama sana'tu hadza lita'tammu wa lita'allamu salati. Aku melakukan ini agar kalian bisa mencontohku, bisa melihatku secara langsung ya. Aku berdiri di atas supaya kelihatan dari belakang, agar kalian bisa mengikuti sholatku. Hadis ini sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, yang ingin kita garis bawahi adalah Nabi ruku. Ketika beliau mengajarkan bagaimana tata cara sholat. Kemudian, Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, summa yarka. Kemudian, hendaknya dia ruku. Wa aqalluhu. Ukuran minimal seseorang dikatakan ruku, an yanhani, yaitu seseorang yanhani bungkuk, ya, seseorang yanhani bungkuk, bihaitsu, di mana, lau arada wada'a rahataihi ala rukbataihi, ya, ma'atidalil hilqah laqadira. Paling minimal seseorang dikatakan ruku, pertama dia bungkuk. Yang mana posisi bungkuknya ini, seandainya dia ingin meletakkan kedua tangannya di atas lutut, dia akan bisa meletakkannya. Jadi ruku yang paling minimal adalah ruku di mana seseorang bungkuk dan dia bisa meletakkan kedua tangannya di atas lutut. Dalam riwayat dikatakan digenggam seperti ini lututnya. Dan punggungnya dalam riwayat dibuat lurus. Ya, hasoro zohrohu dalam riwayat dikatakan. Nabi meluruskan punggungnya ketika sedang ruku. Watajibu at-tuma'ninatu. Dan diwajibkan tuma'ninah. Dalilnya sudah kita baca di awal ya. Nabi berkata, thummarka hatta tatma'inna raki'an. Ruku'lah engkau sehingga engkau tuma'ninah dalam ruku'mu. Itu sudah kita baca di pertemuan yang lalu. Dalam riwayat dikatakan, Imam Ahmad At-Tabarani meriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salatihi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia yang mencuri adalah orang yang mencuri di dalam salatnya. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kaifa yasriku min salatihi? Bagaimana seseorang mencuri dari salatnya? Maka beliau menjawab, la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ketika seseorang salat tetapi dia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Au la yuqimu sulbahu fir ruku'. Dia tidak menegakkan tulang punggungnya ketika ruku'. Wala fis sujud, dan tidak juga ketika sujud. Ya. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Dan saat itu beliau melihat seorang laki-laki la yatimmu ruku was sujud, tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Maka saat itu Hudzaifah berkata, "Ma sallaita?" Kamu belum sholat kalau begini rukunya. Kamu belum sholat. Walau mutta ala ghairil fitratillati fatarahullahu Muhammadan. Dan kalau kamu meninggal dalam kondisi sujudnya seperti itu tidak sempurna, kamu meninggal di luar fitrah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Artinya kita menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajib tuma'ninah. Wajib tuma'ninah. Wa aqalluha, dan standar minimal seseorang dikatakan tuma'ninah, sukunu ba'da harakatihi. Yaitu tenang. Ya, tenangnya seseorang setelah dia melakukan gerakan ruku tersebut. Ya. Wa an la yaqsida bi huwiyihi ghayra ar-ruku. Wa an la yaqsida bi huwiyihi ghayra ar-ruku'i. Tidak boleh seseorang turun untuk ruku kecuali dengan niat ruku. Artinya dia tidak boleh dengan niat yang lain. Misalnya niat mengambil kunci yang jatuh atau niat melakukan sesuatu. Kalau dia niatnya bukan ruku, maka tidak dihitung ruku. Misalnya kata beliau, falawin hana khaufan min syai'in. Seandainya ada seseorang yang membungkuk karena takut terhadap sesuatu. Kemudian dia lanjutkan, kata dia sekalian aja saya ruku. Ya, summastamarra munhaniyan qasidan an yaj'alahu ruku'an lam yasih ruku'uhu. Dia tidak sah rukunya. Dia bungkuk karena takut kepada seseorang. Ketika dia bungkuk, dia katakan dalam hatinya, ah udah sekalian ah, ruku saja untuk sholat. Ini enggak sah. Karena dia niatnya bukan untuk ruku di awal, tetapi karena takut kepada seseorang. Bal yajibu alaihi an ya'uda qa'iman summa yanhani biqasdir ruku. Kalau orang dia bungkuk dikarenakan takut seseorang, ya, maka dia wajib naik lagi ke atas, kemudian ruku. Artinya bungkuknya dia dikarenakan takut kepada orang, itu tidak dianggap sebagai gerakan salat. Baik, para pemirsa Niaga TV, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, membahas bentuk yang paling sempurna dalam gerakan ruku. Ya, insyaallah kita masih akan berbicara tentang ruku dan tuma'ninah di dalamnya, ya, rukun yang ke-6 dan rukun yang ke-7. Rukun yang ke-5 dan ke-7, ke-6 maksud saya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini, kami hadirkan untuk kaum muslimin, Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi toko mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini, Fikih ASN dan Karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852-3240-6239. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini kami telah membuka dua layanan. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dengan pertanyaan dari pesan singkat. Apabila seseorang yang gak sholat sambil duduk, bagaimana posisi duduknya? Apakah duduk dengan iftirash atau bersila? Hamba Allah di Brebes. Allah alam bisawab, ya, ada hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala an bahwa diantara kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam, apabila beliau salat duduk, kana yusalli mutarabbi'an, kana yusalli mutarabbi'an, bahwa Nabi kalau duduk itu salatnya bukan iftirash, bukan tawarruk, tetapi mutarabbi'an, dengan bersila. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam, kalau beliau salat dalam kondisi duduk, beliau mutarabbian, beliau sila. Jadi ketika takbiratul ihram dan beliau duduk, itu sila. Ketika nanti beliau sujud, bangun dari sujud, baru nanti menyesuaikan. Ya, kalau rakaat terakhir tawarruk misalnya, tapi kalau selain rakaat terakhir iftirash. Tapi pas takbiratul ihram, itu posisi duduknya adalah sila. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penceramah mengatakan rapatnya sab tidak harus sisi kaki menempel dengan orang di samping kita. Sebab jika seperti ini kita akan mengganggu kenyamanan orang lain. Dan yang dikatakan tidak rapat renggang jika celah yang kosong itu bisa berdiri satu orang. Mohon penjelasannya. Allah alam bisawab, ya, apa namanya? Pertama, merapatkan barisan ini kesempurnaan sholat. Artinya semakin lurus, rapat itu sempurna. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat di dalam menafsirkan kata lurus dan rapat itu. Apakah menempelkan badan dengan badan, dan itu yang kita dapatkan dari hadis, dari perbuatan para sahabat. Dalam beberapa riwayat dikatakan dahulu para sahabat berusaha menempelkan apa pundak mereka dengan pundak mereka, lalu berusaha mendekatkan tumit dengan tumit. Artinya itulah pemahaman yang didapatkan oleh para sahabat ketika mereka berusaha mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun dalam beberapa penjelasan sebagian ulama berpendapat bahwa hakikatnya bukan rapat itu sendiri, tetapi lurus di mana tidak ada celah yang kosong. ya tidak ada celah yang lebar ya, yang tadi dikatakan memungkinkan untuk masuknya satu orang. Oleh karenanya Nabi memerintahkan suddul khalal, tutup kekosongan. Artinya kalau ada kekosongan masih cukup satu maju. Ya, barang siapa yang menyambung sob akan disambung oleh Allah dengan kebaikan. Ya, artinya di situ Nabi melarang ada satu tempat yang kosong padahal orang masih bisa masuk. Dalam riwayat dikatakan la salata limun faridin khalfas saf. Tidak ada salat bagi orang yang sendiri di belakang saf. Artinya kalau masih ada tempat yang cukup untuknya dia harus maju. Ini menjadi dasar sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan renggang itu jangan sampai ada tempat yang masih cukup untuk satu orang tapi dibiarkan renggang. Itu pendapat yang pertama. Kedua, pendapat yang pertama tadi perbuatan sahabat bahwa mereka berusaha mendekatkan pundak dengan pundak, tumit dengan tumit. Allah a'lam bishawab. Ada Bapak Helmi di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya, silakan. Saya mau nanya ini. Gimana hukumnya Ustaz kalau kita itu misalnya merajuk sama Allah gitu Ustaz. Misalnya kan kita kan ada permintaan kita ya Kak dikabulkan terus kita merajuk gitu. Gimana hukumnya Ustaz? Dosa atau gimana Ustaz? Merajuk itu artinya marah. Bukan merajuk seperti gimana ya? Enggak sampai kemarah sih Ustaz. Mungkin kalau enggak mau lagi berdoa mungkin dalam enggak mau berdoa lagi gitu. Merengek-rengek begitu, Pak. Iya, kan? Merengek-rengek. Iya, merengek atau istilahnya malaslah berdoa lagi gitu. Baik. Baik. Syukur Ustaz. Baik. Baik, barakallah Pak Helmi di Sumatera Utara. Allah alam bisawab ya, tidak diperbolehkan ya. Dalam hadis dikatakan seorang muslim dikabulkan doanya malam yasta'jil. Seorang muslim akan dikabulkan doanya malam yasta'jil selama dia tidak tergesa-gesa. Maka Nabi berkata, tahukah kalian siapa orang yang tergesa-gesa dalam doanya? Yaitu mereka yang mengatakan, saya sudah berdoa begini dan begitu, tapi saya belum mendapatkannya. Nah, ini orang yang tergesa-gesa. Doa akan dikabulkan oleh Allah malam yasta'jil, selama seseorang tidak tergesa-gesa. Oleh karenanya tidak boleh kita tergesa-gesa dalam berdoa. Ya, maksud tergesa-gesa bukan pengen selesai cepat berdoa, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah seseorang mengatakan dalam dirinya bahwa dia sudah berdoa begini dan begitu tapi dia belum mendapatkannya. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diminta oleh hambanya sesuai dengan apa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah berikan sesuai dengan apa yang mereka minta atau terkadang Allah berikan dengan sesuatu yang lain yang mungkin hamba ini menyangka tidak baik, tapi Allah Maha tahu itu adalah jauh lebih baik. Atau Allah memberikan apa yang diminta oleh hamba tersebut, tapi bukan di waktu tersebut, tapi di waktu yang akan datang, karena Allah tahu bahwa yang terbaik bukan saat itu. Atau Allah memberikannya dalam bentuk Allah jauhkan dia dari musibah. Atau Allah hendak ingin menguji kesabarannya sehingga Allah balas dia nanti di surga dengan balasan yang berlipat-lipat. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan, disempurnakan balasannya kelak tanpa ada hitungan, saking banyaknya pahala yang akan mereka dapatkan. Allah alam bisab. Ada hamba Allah di Sumatera ya. Barat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini hamba Allah di Sumatera Barat. Baik, silakan hamba Allah. Ini masalahnya Ustaz. Pada satu hari raya Idul Adha, saya berniat akan berkurban satu ekor kambing. Baik. Pada waktu dan hari yang sama, saya akan beli kurban, datang cucu saya. Baik. Meminta duit kepada saya, dia akan menyelesaikan pendidikannya di pesantren. Baik. Sedangkan ayahnya tidak mampu lagi untuk menambah penyelesaian, utang saya tinggal di pesantren. Baik. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah saya lanjutkan kurban satu ekor kambing, atau saya berikan pada cucu saya yang akan menyelesaikan pendidikan di pesantren sebanyak 2 juta tersebut. Amanah lebih baik Ustaz, mau penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam isaf ya, dalam kasus ini saya cenderung akan kalau saya berada di posisi bapak, barangkali saya akan memberikan itu kepada cucu. Ya, kalau saya ada di posisi bapak, yang akan saya lakukan adalah saya berikan uang itu kepada cucu. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwasanya berkurban itu sunnah muakkadah. Berkurban adalah sunnah muakkadah. Ya, dia bukan fardu ain. Ya, tetapi dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan menurut mayoritas para ulama. Adapun menuntut ilmu, ya, apalagi yang dipelajari adalah ilmu agama, ilmu Quran, ya, dia adalah wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan kedudukan cucu bagi seorang kakek itu sama dengan kedudukan ayah. Ya, kedudukan cucu bagi seorang ayah itu sama dengan seorang anak. Jadi bapak ke cucu itu kadang bahkan lebih-lebih daripada ke anak. Ya. Oleh karenanya menurut saya, kalau saya dalam kondisi tersebut, saya akan berikan uang 2 juta itu ke cucu saya. Ya sudah Nina, ini gunakan untuk apa namanya bayaran sekolahmu misalnya. Itu saya rasa lebih utama ya dalam kasus ini. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya. Pertanyaan pertama Ustaz, apakah boleh seorang anak tidur di kamar orang tuanya karena seorang anak kalau tidur sendirian itu takut Ustaz? Apakah boleh seorang anak tidur di kamar orang tuanya karena kalau seorang anak tidur sendirian itu takut Ustaz? Usianya berapa? Apa? Usia anak itu? Usia anak itu. Si anak tidur sama orang tua? Iya. Usia anaknya berapa? Umur anaknya? Oh, umur anaknya kira-kira masih kecil, Ustaz. Masih kecil, masih bayi begitu? Masih balita? Kira-kira sampai 10 tahun gitu, Ustaz. Berapa? Sampai 10 tahun. Baik. Lalu pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, kalau saya misalnya membeli makanan siap saji Ustaz, nah di situ ada lembut, ada bumbu yang tidak saya sukai. Baik. Nah kalau saya tidak makan, apakah membeli seperti itu Ustaz? Karena kan Rasulullah kalau tidak memakai makanan, beliau tidak makan Ustaz. Artinya dan ada bumbu yang tidak dipakai. Apakah itu perbuatan mubazir atau tidak? Iya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kalau tidak menyukai makanan, beliau tidak membelah dan beliau tidak memakan. Baik. Apakah membagi seperti itu? Baik. Ya. Ada lagi? Gak ada. Baik. Baik. Allah alam bisawab ya. Yang pertama, ketika seorang anak sudah berusia 10 tahun, tentunya sudah saatnya mereka dipisah kasurnya. Ya, berdasarkan hadis Nabi bahwa beliau berkata, ajarkan anak-anak kalian sholat saat usia mereka usia 7 tahun. Itu mulai kita ajarkan mereka sholat. Lalu wadribuhum wahum abna al-ashr, ketika usia mereka 10 tahun dipukul saat mereka tidak komitmen dengan sholat. Wafarriqu bainahum fil madaji, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pisahkan kasur mereka. Kalau sudah berusia 10 tahun dipisahkan, ya, baik orang tua dengan anak ataupun anak sesama anak, ya, itu dipisahkan kalau sudah berusia 10 tahun ke atas. Ya, 10 tahun ke atas ya kasurnya sudah pisah. Ya, artinya tidak di satu kasur lagi, apalagi laki-laki dengan perempuan misalnya itu dipisah. Ini kasur si A, ini kasur si B, ini kasur si C. Itu terjadi kalau sudah usia 10 tahun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya kita memberi makanan cepat saji, lalu kita tidak menyukai bumbunya, tidak kita gunakan, apakah itu perbuatan mubazir? Tidak. Ya, itu tidak perbuatan mubazir. Ya, artinya ya Allah Subhanahu wa taala menjadikan makan sebagai sesuatu yang mubah. Ya. Dan makanan ini yang terbaik adalah yang halal zatnya dan baik kandungannya. Tidak hanya halal zatnya tapi baik kandungannya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa yang yang aku berikan, yang halal lagi yang baik. Dan seorang muslim ya memilih makanan apa yang dia inginkan. Ketika bumbu itu enggak dipakai ya ditaruh saja, barangkali nanti ada yang mau makan, kan seperti itu. Yang penting kita tidak mencela. Nabi itu kalau menyukai sesuatu beliau makan, kalau tidak suka beliau tidak celak dan beliau diam. Kadang pun beliau ngomong, ya Rasulullah kenapa enggak dimakan? Oh mohon maaf, bukannya haram, tapi itu tidak ada di negeriku makanan seperti itu, aku enggak biasa. Misalnya seperti dobak itu ya, sejenis hewan seperti kadal yang ada di gurun, itu dobak namanya. Itu Nabi enggak suka, walaupun Nabi tidak mengharamkannya. Allah alam bisawab. Ada Abu Zaini di Kalimantan Barat, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Mau nanya nih Ustaz. Baik, silahkan. Di daerah kami ini kan tersebar isu-isu itu bahwa Wahabi itu tidak boleh selawatan, tidak boleh cara pupuk, tidak boleh berdoa setelah sholat gitu. Kebetulan kami kan khotib Jumat itu Ustaz. Baik. Apakah boleh kita menjelaskan ketika khutbah itu tentang masalah itu, bahwa yang kalian tuduh seperti ini itu sebenarnya begini, apa itu dibolehkan dalam khutbah itu? Baik, menjelaskan tentang hukum berzikir setelah berdoa setelah salat begitu? Ya, menjelaskan tentang yang isu-isu yang mereka sebarkan itu bahwa tidak boleh, katanya Wahabi itu tidak boleh selawatan, tidak boleh berziarah kubur dan begitu. Kita jelaskan dalam khutbah gitu. Boleh atau tidak begitu ya? Boleh atau tidak yang seperti itu? Baik, Bapak. Segera, Ustaz. Afwan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab ya. Akhir-akhir ini muncul isu Wahabi ya. Tetapi alhamdulillah ya, saudara-saudara kita yang para ulama yang memiliki pemahaman yang bagus, yang dalam, itu mereka menjelaskannya kepada umat, walaupun mungkin mereka tidak setuju dengan paham Wahabi misalnya. Dulu ada tokoh yang berusaha untuk mendudukkan permasalahan ini, tapi beliau sudah meninggal ya Allahu yarham, Bapak Mustafa Ya'qub, Profesor Dr. Ali Mustafa Ya'qub. Beliau imam besar Masjid Istiqlal. Beliau berusaha menjelaskan kepada umat hakikat Wahabi. Ya, artinya kalaupun ada seandainya istilah Wahabi yang dinisbatkan kepada kaum muslimin di kerajaan Arab Saudi, seandainya pun itu adalah istilah yang mereka terima sebagai istilah, walaupun umumnya istilah itu adalah istilah yang konotasinya celaan, itu yang terjadi. Tapi anggaplah bahwa taruhlah di Saudi misalnya, atau di negara Timur Tengah atau di mana, taruhlah seandainya mereka Wahabi, seandainya. Itu sudah dijelaskan oleh para ulama yang memiliki keilmuan yang dalam, memiliki semangat untuk mempersatukan umat Islam misalnya ya, seperti Profesor Dr. Mustafa Ali Ya'qub itu, beliau katakan bahwa Wahabi ya mereka adalah satu golongan yang dinisbatkan kepada seorang ulama mujaddid pembaharu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang menyerukan kepada pemurnian tauhid, meninggalkan segala bentuk kesyirikan ya, meninggalkan segala bentuk khurafat, meninggalkan segala bentuk tahayul, itu yang terjadi. Dan karya tulis beliau menjadi saksi atas itu semua. Ya. Artinya kalau seorang ulama ini adil dalam bersikap, dia akan mengatakan mereka ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mereka secara fikih bermazhab Hambali misalnya. Secara akidah mereka cenderung Asari. Asari yaitu Salafiyah. Ya, berusaha memahami misalnya dalam hal asma wa sifat sesuai dengan pemahaman salaf. Begitupun belum lama sempat viral, saya lihat ada video dari guru besar ilmu fikih dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Ampel Surabaya, sekaligus imam besar Masjid Al-Akbar ya di Surabaya, itu siapa? Profesor Dr. Zahroh, kalau Zahroh MA Al-Hafiz kalau saya tidak salah. Beliau menjelaskan bahwa hakikat Wahabi yang selama ini dianggap bukan ahlu sunnah dan lain sebagainya, itu penilaian yang sangat tidak adil. Ya, dan beliau bersaksi menceritakan pengalamannya, bagaimana beliau pergi haji, lalu mengalami kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa mereka itu memiliki semangat dalam menjaga kemurnian tauhid. Adapun tuduhan-tuduhan yang dimunculkan, ya, tidak suka solawat, lalu tidak ziarah kubur, lalu tidak suka ahlul bait, ini saya pastikan fitnah. Saya pastikan fitnah. Artinya ini adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Ya, tuduhan yang tidak berdasar. Ya, ada kitab yang bagus sekali, Da'wati Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Itu tebal bukunya, saya punya di rumah, yaitu bantahan atas klaim-klaim dusta atas nama Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Ya. Dan juga kalau pertanyaannya boleh enggak dijadikan khutbah? Ya, dilihat maslahat dan mafsadatnya. Ya, kalau kita hanya ingin sekedar mengatakan janganlah kalian saling menuduh dengan tuduhan yang tidak benar, janganlah kalian berprasangka buruk, marilah kita bertabayun, marilah kita berhusnuzon sesama muslim, marilah kita saling menasehati dalam kebaikan misalnya. Ya, adapun Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau seorang ulama, kalau kita maksudnya adalah menjelaskan tentang adab-adab Islam, sesama muslim dan lain sebagainya, lalu kita jelaskan, mereka mengatakan tidak boleh ziarah kubur, kata siapa? Ini buktinya, dalam kitab ini halaman sekian, beliau memerintahkan untuk ziarah kubur, enggak ada masalah. Tapi dilihat sejauh mana kemaslahatan yang bisa diraih dan sejauh mana kemafsadatan bisa kita perkecil. Kalau kira-kira mafsadatnya lebih besar, ya lebih baik jelaskan saja tentang tauhid tanpa menyebutkan misalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Allahu a'lam bissawab. Ada pesan singkat yang masuk. Fulanah di Jawa Barat. Dulu saya kalau sholat berjamaah hanya mendengarkan bacaan imam. Saya tidak membaca surat Al-Fatihah juga. Waktu itu ada yang bilang katanya pendapat Imam Ahmad, jadi makmum mendengarkan bacaan imam saja. Bagaimana Ustaz? Allah lebih suap ya. Kalau untuk saat itu, kalau memang itulah yang diyakini oleh penanya, ya sudah. Yang sudah berlalu. Tetapi yang hari ini ya harus diketahui bahwa pendapat yang paling kuat Al-Fatihah itu dibaca. Baik dalam sholat yang jahr ataupun sholat yang sir. Kalau sir jelas dibaca. Begitupun dalam sholat yang jahr. Karena berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Ya. Adapun hadis yang mengatakan man kana lahu imam, faqira'atul imami lahu qira'ah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Dijelaskan oleh para ahli hadis, itu adalah hadis yang lemah. Allah alam bissawab. Kembali ke pesan singkat. Ada penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Silakan Bapak. Izin bertanya Ustaz. Baik, silakan Bapak. Apabila khatib sudah naik mimbar, baik, kita jelas kata-kata Ustaz. Apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, kemudian makmum kan jelas kata-kata. Sedang apa Pak? Bercakap-cakap, Ustaz. Baik. Kata boleh kita menganginkan pada waktu imam membaca doa, Ustaz. Menganginkan doanya imam? Iya. Iya, dan bolehkah kita menyahut azan, Ustaz? Bolehkah kita menyahut azan orang sedang azan? Menjawab azan. Menjawab azan. Sedangkan Bapak sedang ngobrol. Tidak, bukan ngobrol. Saya sedang menjawab azan, Pak Ustaz. Kita kan telah berkata-kata. Bolehkah kita menjawab azan dan mengaminkan doa khatib, Ustaz? Baik, saya ulangi pertanyaannya. Bapak sedang apa, Pak, tadi? Sedang sholat Jumat. Bapak sedang sholat Jumat, lalu? Khatib kan sudah naik mimbar. Baik. Khatib kan membaca doa, bolehkah kita mengaminkan doa khatib, Ustaz? Baik, itu satu. Yang kedua? Dan menjawab azan, Ustaz. Bolehkah kita menjawab azan? Ah, ya. Itu pertanyaannya, bolehkah kita mengaminkan khatib? Yang kedua, bolehkah kita menjawab azan? Iya, Ustaz. Baik. Itu saja, Bapak. Itu saja, Ustaz. Baik. Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih sahab ya, ketika dalam, nanti akan kita bahas insya Allah di bab salat Jumat, bahwa doa dalam khutbah itu salah satu rukun salat, rukun khutbah. Doa di mazhab Imam Syafi'i, doa adalah salah satu rukun khutbah. Ya, harus ada doa di akhirnya. Lalu, apakah kita sebagai makmum mengaminkan? Mengaminkan. Ya, kalau memang imam khatib menyampaikan doa-doa, ya kita aminkan. Kita katakan amin. Ya, semoga Allah mengijabah doamu, wahai khatib. Misalnya, kita katakan amin, ya Rabb. Mudah-mudahan apa yang kau minta, wahai sang penceramah, Allah kabulkan. Kalau menurut saya, tidak ada masalah. Ya, begitu pun menjawab azan. Ya, bahkan bukan hanya boleh atau tidak. Sunnah, perintah Nabi. Ya, idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqulul mu'adzin. Atau kama qala Rasulullah. Apabila kalian mendengarkan muazzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muazzin. Fa idza qala Allahu akbar faqulu Allahu akbar. Apabila dia mengatakan Allahu akbar, ucapkan Allahu akbar, kecuali dia mengatakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah ibarik fik. Saya berniat saat anak saya operasi sehat, saya mau sedekah nasi urap, tapi belum saya buat. Sekarang saya niat lagi, jadi sudah dua kali niat. Apakah boleh saya buat sekalian saja? Ada niat, ada nazar. Kalau sekedar niat di hati, ya itu tidak dianggap sebagai nazar. Tapi nazar itu diucapkan, ya Allah, saya berjanji, kalau engkau berikan kesembuhan untuk anak saya akan bersedekah nasi urap misalnya, sekian porsi. Itu nazar, harus dilaksanakan. Tapi kalau sekedar niat di dalam hati, ya itu tidak menjadi satu hutang yang apa wajib dilaksanakan. Ya, baru keinginan. Ya, Allah dalam hadis dikatakan, innallaha tajawaza'an ummati mahaddatha bihi nafsuhu. Ukama qala Rasulullah, Allah mengampuni apa-apa yang menjadi bisikan dalam hatinya, selama dia tidak mengucapkannya. Selama dia tidak mengucapkannya. Oleh karenanya, ya kalau dilaksanakan bagus. Ya dilaksanakan niat itu bagus sebagai bentuk rasa syukur, bukan sebagai bentuk nazar, tetapi sebagai bentuk rasa syukur atas kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tinggal di Jakarta. Kalau pulang ke Jawa, tempat mertua atau rumah orang tua saya sendiri, selama seminggu kalau saya sholatnya itu di jamak qasar atau di qasar aja? Kadang aku masih belum paham. Allah alam bisawab ya. Bagi orang yang sapar ya, Allah katakan idza darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian melakukan safar, maka tidak ada salah kalian melakukan qasar. Dan Nabi selalu mengqasar salat. Ya, Nabi selalu mengqasar salat. Ya, dalam hadis Aisyah dikatakan bahwa Nabi kalau mukim beliau menyempurnakan salat menjadi 4-4-4. Kecuali maghrib dia adalah witirnya siang dan subuh dia salatnya dipanjangkan. Adapun di waktu safar Nabi selalu mengqasar. Ya, Nabi selalu mengqasar. Apakah wajib menjamak? Tidak. Tidak wajib menjamak. Tapi kalau ingin menjamak itu adalah rukhsah keringanan bagi orang yang musafir. Allah alam bisawab. Ini barangkali yang bisa kita bacakan di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Masih banyak pertanyaan yang masuk lewat pesan singkat khususnya. Belum sempat kita bacakan, insya Allah akan kita bacakan di kesempatan yang lain. Insya Allah esok hari kita masih ketemu dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan istiqomah tentunya dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.